Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wal muqtafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, asyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Nen Ramil bersama para anggota, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Sutikno bersama keluarga dan rekan-rekan panitia, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kula bahagia, gembira sekaligus bangga ningali semangate masyarakat dadapan babatan. Salahnya aku diceluk Ponorogo kok. Semangate masyarakat babatan mendatangi majelis sore ini. Padahal acara ngene iki lho gak wajib, tapi semangatnya luar biasa. Kula mikir ndah neo nekani sing wajib kaya salat subuh. Mesti masjidnya gak kamot-kamot. Saya ajak semua jamaah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik. Syukur kedua, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik. Syukur yang ketiga, alhamdulillah kita diberi oleh Allah petunjuk hidup yang terbaik. Jadi ngaji hari ini judulnya tiga ter. Terbaik nabinya, terbaik umatnya, terbaik kitab sucinya. Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan 15 menit selesai. Yang pertama, alhamdulillah kita dikaruniai Allah seorang nabi yang terbaik, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan di seluruh aspek kehidupan, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan dan ketetapan Rasulullah menjadi rujukan dari umat Islam seluruh dunia. Apa saja pulau panjenengan dikengken nyonto dateng Kanjeng Nabi. Urusan nopo mawon yen gelem nuladani Kanjeng Nabi mesti sae, mesti leres. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tanglet dipun wangsuli. Masyarakat mriki nek salat subuh damel kunut napa mboten? Kunut napa mboten? Nek ditangleti nyapa salat subuhe kok ngangge kunut, jawabane mesti mergo Kanjeng Nabi nek salat subuh ngangge kunut. Wonten sederek kita ingkang salat subuhe mboten damel kunut. Nek ditangleti, nyapa salat subuhe kok gak gawe kunut? Jawabane sami, mergo Kanjeng Nabi salat subuhe mboten kunut. Mulane mbiyen ribut. Siji ngomong kudu kunut, siji ngomong ora usah kunut. Sijine kudu kunut, sijine ora usah kunut. Biyen ribut. Alhamdulillah masyarakat sekarang udah dewasa. Nek uang babatan wis gak ono sing ribut soal kunut, soalnya babatan wis akeh sing ora salat subuh. Dulur-dulur mriki yen Ramadan salat tarawihe ngangge 8 rakaat napa kalih dosa? Sing banter 8 rakaat napa kalih dosa? Kalih dosa. Niku yen ditangleti nyapa tarawihe kok 20 rakaat? Jawabane yo mergo Kanjeng Nabi nek ulan Ramadan salat dalu niku 20 rakaat. Biyen dereng wonten istilah tarawih nggih salat dalu wulan Ramadan Kanjeng Nabi 20 rakaat. Cuma ditindakke ten dalem, mboten ten masjid, mboten jamaah. Khawatir yang ten masjid jamaah mangke traweh dados wajib. Wong babatan rangira kuat. Terus enten sederek kita sing salat traweh 8 rakaat. Nek ditangleti, nyapa salat trawehmu kok 8 rakaat? Jawabe nggih mergo Kanjeng Nabi nek salat dalu baik Ramadan maupun di luar Ramadan nggih 8 rakaat. Mulane mbiyen geger, sijine 20, sijine 8, 20, 8, geger seru gegerane nganti keturun akhirnya padha gak traweh. Saniki niku kathah tiyang sing mek gegerke masalah ibadah tapi orang nglakoni ibadah apa maneh no media sosial. Ya Allah, saling hujat caci maki, menebar fitnah kebencian, ilo-iloan, gegeran perkara ibadah ning ibadahe ra dilakoni. Wis ra usah melu-melu sing ngoten niku. Kula suwun sing guyub rukun kersane uripe barokah. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Apa maneh menjelang tahun demokrasi, lek wong-wong ngarani tahun politik. Kula ora pati seneng soalnya politik niku artine pol-polan lah hidik-hidik. Pun mboten usah ghibah, mboten usah ngrasani, mboten usah ngilok-ngilokno. Terutama soal pilihan presiden. Kula yakin masyarakat pun cerdas-cerdas mana yang harus dipilih, sinten sing badhe dipilih, pun padha ngertine. Makane lek nurut kula, calon-calon presiden ora perlu dikampanyekno, masyarakat wis ngerti kok. Ana wong ngomong, calon sing nomor 1 ku ngene-ngene-ngene, sing nomor 2 ku ngene-ngene-ngene-ngene-ngene. Masyarakat jawabane wis weruh. Wis ngerti. Maka lek nurut kula yang harus dikampanyekan lagi itu justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dikampanyekan terus, mengkampanyekan Kanjeng Nabi di mana-mana, mengkampanyekan Kanjeng Nabi kapan saja. Soalnya sekarang generasi itu mulai lupa sejarah Kanjeng Nabi. Ya wes nek ngajak meneng-menengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya apa wae manut Kanjeng Nabi. Wong nganggo sandal mawon kan manut Kanjeng Nabi. Urusan mangan kan nyonto Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek dahar ngangge tangan tengen driji telu. Iki artine Kanjeng Nabi nek dahar niku sithik tur sithik-sithik. Mulane nganggo driji telu, dahare sithik tur sithik-sithik. Kanjeng Nabi niku nek durung luwe tenanan mboten dahar. Lenek wong kene rak urung luwe wis mangan. Kanjeng Nabi nek dahar niku dereng ngantos wareg wis mandek. Lenek wong babatan nek mangan senajan wis wareg ora mandek-mandek. Kanjeng Nabi mula lek dahar nganggo driji telu. Elek-elek mangan niku nganggo driji 10. Kemaruk cimbule nek dahar sithik tur sithik sithik ngeten iki sing kudu ditiru niku sithik tur sithik sithik mboten kudu ngangge driji telu. Nah, Kanjeng Nabi ngangge driji telu sing didahar kurma roti. Nah sama arep nyonto padahal mangan soto kapan rampunge? Paham? Paham? Mulane ana ahlus sunnah wal jamaah. Nek sunnahe kudu nyonto Kanjeng Nabi, gak oleh dirubah, gak oleh ditambah, gak oleh dikurangi. Tapi nek wal jamaah niku fleksibel. Wal jamaah Arab beda karo wal jamaah pantian rowo. Wal jamaah Arab pakaiane wong lanang jubahan. Nek wong pantian rowo wal jamaahe yo ngono-ngono kuwi pakaiane. Kaya apa makso? Kanjeng Nabi jubahan kok. Akhirnya ana wong patihan rawa makso-makso ngarit jubahan. Nenek klopo jubahan. Ya oleh klopo, tapi klopomu dhewe meletus karo. Iso poklek sak pikulane. Kanjeng Nabi nek korban nyembelih unta. Soale kewan sing no Arab kono ku unta, dadi wal jamaah Arab nek korban nyembelih unta. Lah nek babatan, lha wong kene onone kebo sapi, wedhus, ya sapi, kebo, wedhus kuwi sing disembelih. Ya aja meksa-meksa. Oh Kanjeng Nabi nek korban nyembelih unta, akhire meksa kudu nyembelih unta tenan malah ditangkep polisi sampean. Mergo sampean oleh unta teko ndi nek gak nyolong kok kebun binatang. Ngono lho. Paham? Pakaian itu sing penting, satu nutup aurat, dua sopan. Cara Jawa ae. Ora usah dipersoalno landung apa cingkrang. Sing penting nutup aurat, sopan. Biyen lak ana to sing ngilok-ngilokne, nyapa kiai nganggo sarung ngeleng sreh nutupi polok. Iku sombong, dosa. Sik to, aja gampang-gampang ngarani dosa. Yen nak ana to RCTI rombongan celana tinggi Indonesia. Zaman Kanjeng Nabi dianjurkan pakaian cingkrang kanggo wong lanang, niku soale zaman semono pakaian tasik langka. Kathah sing boten saged tumbas. Mula kowe aja mentang-mentang iso tuku klambi terus berlebihan nganti lewandung lengsreh-lengsreh ketoken sing penting tutup auratmu lalu weane wi kekno tanggamu sing ra duwe ngono lho. Kanjeng Nabi nate pakaiane nglembreh soale isih anyar. Kanjeng Nabi nate pakaiane cingkrang soale wis lawas dadi ngepir ngono digegerno. Wes pokoknya nek manut Kanjeng Nabi waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Baleni nek manut Kanjeng Nabi waras. Perintahe Kanjeng Nabi kuwi najan ketoke gak masuk akal, ndadekke wong malah waras. Kaya ibadah haji niku rak gak masuk akal to ketoke. Tawaf ngubengi Ka'bah ping 7. Ana watu bentuke kotak rupane ireng ning diumeti yo. Mergo kuwi perintahe Kanjeng Nabi waras. Jajal wong babatan nang gawe prapatan kono. Watu bentukan kotak ceten ireng nang umeti ya. Kebento kowe. Mbalang jumroh e. Cagak diantem nggo watu kok. Iki mergo perintahe Kanjeng Nabi yo waras. Coba misale, mangke badhe niki Pak Kapolsek kok ngantemi cagak listrik. Anak buahe bingung. Nah, komandanku kok malah gendeng ngene saiki ngono. semua merujuk pada Rasulullah, semua kembali kepada Rasulullah sebagai teladan. Nah sekarang sakjannya siapa sih Rasulullah itu? Sakjane bahasa Indonesia ini. Yuk sakjannya kok semuanya harus merujuk pada Rasulullah tuh sakjannya. Rasulullah itu siapa toh? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mari kita berbicara pada satu makalah. Saya sampaikan, tolong ditirukan bareng-bareng. Sing melu nirokno, tak dongakno, telung dinongkas, rezekine lancar. Semangat nek rezeki. Sing ra melok nirokno, gak tanggung jawab aku. Boh nek mati dhisik. Bareng-bareng nggih. Muhammadun basyarun lakin lakal basyar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Makasih. Sama-sama ngono lho. Balene kok makasih. Gitu dong. Muhammad itu basyarun, manusia bareng. Taman terus muni manusia nggih nyauti kula nggih. Muhammad itu manusia yang merasa sebagai manusia ngono lho. Ayu-ayu oon. Aku lak ngomong sampean terus nyaut manusia. Baleni, Muhammad itu manusia yang merasa sebagai manusia yang mengerti tentang manusia yang memanusiakan. Saiki ganti wong. Kanjeng Nabi iku uang sing rumangsa dadi uang sing iso ngerteni uang sing nguwongno. Mergo saiki akeh uang sing gak rumangsa dadi, akeh uang kenceng gak iso ngerteni, akeh uang sing gak gelem nguwongno. Sing ngono kuwi berarti dudu mboh kok tetek mboh apa. Ganti manusia, manusia sekarang. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan Kanjeng Nabi. Itu menungso, utuh menungso kados kula panjenengan, fisiknya, bentuk tubuhnya, organ tubuhnya. Oh menungso, Kanjeng Nabi ku ya dahar, ya ngunjuk, ya ngantuk, ya sare, ya kerja, ya nate sakit. Halo. Dilanjut mboten? Perhatiin dong. Nek soal sumuk padha wae aku ya sumuken. Sampeyan yo ngerti to aku ya ora dikeki kipas. Malah kipase didekekno kono. Padahal sing ceramahno kene. Halo. Halo. Kanjeng Nabi niku ya tau ora ndek dhuwit. Kanjeng Nabi nek ora ndek dhuwit, utang. Mulane umat Kanjeng Nabi sing apik nek ora ndek dhuwit. Nek wis duwe dhuwit nyaur, nek dhuwite akeh yo ngutangi, sedekah. Kanjeng Nabi perang nggih nate kalah. Perang Uhud kalah. Dan peperangan Kanjeng Nabi nggih dikawal kalih para sahabat. Ada pasukan khusus pengawal Kanjeng Nabi. Nek presiden enggak ada pas pampres, pasukan pengamanan presiden Mas, ekonnya dikurangi mas, setelannya enak mau. Operator, setelannya enak mau, ekonnya dikurangi. Tak harapku. Lek presiden gadah pas pampres, Kanjeng Nabi yang duwe pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Iku kepalane sahabat Zubair bin Awam. Lo perang nggih Kanjeng Nabi dikawal. Kenapa? Karena enggak ada jaminan kebal senjata. Wong Kanjeng Nabi niku pas dakwah nanggone Thaif diantemi watu karo wong kafir, yo bendol. Getien berdarah-darah. Mulane umate Kanjeng Nabi nek kena antem watu, yo bendol, getien berdarah-darah. Ana wong babatan kena antem watu tayeng. Gak apa-apa watune bendal. Kuwi dudu mate Kanjeng Nabi, umate limbat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku nggih nate sakit, Bapak Ibu. Nek Kanjeng Nabi sakit nggih berobat. Moro dokter, biyen namine tabib. Nggih ngunjuk obat, Kanjeng Nabi nggih ngunjuk madu, ngunjuk ramuan nek nembe sakit. Mulane wong babatan nek sakit kudu gelem tombo, berobat. Aja pasrah tok. Allah wong penyakit sing gawe Gusti Allah kok. Waras sing gawe ya Gusti Allah. Kok nek wayahe waras lak ya waras. Penyakitnya parah ra gelem berobat. Ngono ae. Insyaallah modar. Kanjeng Nabi niku nate kena santet. Tembus, tembus. Kanjeng Nabi ngantos sakit tok. Ditambah keten pundi-pundi mboten saras pancen kena santet. Akhirnya malaikat Jibril rawuh ngaturi Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi jenengan niki kena sihir ten wingkinge dalem jenengan niku enten watu ageng ngisore enten barange niku ditaleni barange sihir niku ten mundut sahabat-sahabat barange nang diudali tarline mangke lak saras penyakite. Estu Kanjeng Nabi nimbali para sahabat ken angkat watu sing ageng niku. Lah kok tibae ana barange tenan ditaleni iki 11 taline, katae 11. Dibeto ten Kanjeng Nabi terus Kanjeng Nabi dawuh, wis nang diudari taline. Sahabat iki mboten enten sing saged ngudari. Memang bukan tali biasa. Tali sihir. Sahabat mboten enten sing saged ngudari. Sayyidina Umar sing terkenal kuat gagah niku. Tunggu dari ngono dak entos kabeh. Ini aku sing ngudari. Amblas lek aku sing ngudari. Ternyata yo ra iso pisan Sayyidina Umar. Aduh, kok lot alot tibake. Umar teko Madura. Terus malaikat Jibril tumurun beto wahyu surat Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq kalih qul a'udzu birabbin nas. Niku diarani surat Muawwidzatain, artine surat dua perlindungan. Jumlah ayate 11. Qul a'udzu birabbil falaq kalih qul a'udzu birabbin nas niku pas hitungane padha karo jumlahe tali nanggone barang sihir wau. Halo. Ora usah ngingeti kipas. Mau sing dipikir apa? Kipas ra enek, tisu ra enek. Usapi nggo tangan ae. Mosok sarungku tanggung usapi. Pinggir dhewe on off lo. Iki lo bro. Lah, iki sing dipenek iki. Dorong nyetrum kok iki. Kipas mati ya tiga munggah. Wes, ampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi surat Muawwidzatain kul a'udzu birabbil falaq kalih kul a'udzu birabbin nas niku jumlah ayatnya pinten? 11. Padha kalih jumlahe tali teng gene barang wau. Saben diwaca sak ayat kul a'udzu birabbin nas taline udar siji. Diwaca neh malikin nas udar siji neh tar ilahin nas udar neh tar ya tar ngono Bu mosok crut ngono mong tali udar kok crut ya bojomu sebelas ayat dibaca sebelas tali udar kabeh waras Kanjeng Nabi. Nah, bakto niku lho Bu. Kanjeng Nabi setiap badhe sare niku mesti maca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, disebulke ten epek-epek kekalih terus diusap-usapke sak kujur awak. Niki kenek nggo tolak sihir, kenek nggo tolak santet. Nek badhe mapan sare maca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sebulke epek-epek kalih terus diusap-usapke ten sak kujur awak. Ora usah nang dukun tenteki gula. Timbangane gula dhuwit mbok kena dukun atok kena kiai. Karowan barokah. Ngono lho, ora usah iri Kapolsek. Wis oleh kok cegatan kok. Kising tepuk tangan ketara tahu ketilang. Lah kowe nek ora melanggar ya ora mungkin ketilang to. Anane ketilang mergono pelanggaran salahmu sing ora duwe berarti belum layak mengemudi. Engko nek kecelakaan sapa sing nyonyor? Polisi iki berusaha nyelametke. Salahmu ora nganggo helm. Kato sendasmu ngono apa piye? Tai wangi. Allahumma sholli ala Muhammad. Es, wes. Kanjeng Nabi niku nggih nate Bu keracunan, diracun karo wong. Bahkan menurut Ibnul Qurra, salah satu sebab wafatnya Kanjeng Nabi itu ya karena sisa-sisa racun yang dulu pernah diminum Rasulullah waktu diracun orang itu yang baru bereaksi setelah sekian tahun kemudian. Manusia Rasulullah, jadi sifat manusianya ada memang manusia. Kanjeng Nabi nggih nate diomeli garwa-garwane. Ya purek Kanjeng Nabi. Garwane ditinggal sedaya. Alah bojo ora ono sing genah, tinggal ae lek kesuwen. Cuma ninggale ora minggat. Ya khalwah menyendiri. Garwane wis gak ditunggoni, menyendiri Kanjeng Nabi. Ngono. Halo. Kanjeng Nabi nate diomeli garwane apa maneh Kanjeng Anwar Zahid. Yo sapa ngomong sering. Yo nate ngono ae lho ditambah-tambahi. Always on. Nah. Pon. Pon. Pendingine wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah malah sarungku sing kesingkap iki. Eh, Kanjeng Nabi butuh duit mboten? Butuh. Lah nek butuh duit pripun Kanjeng Nabi? Kerja. Kalau butuh uang ya kerja. Rasulullah tuh pekerja keras, mulai alit niku wis buruh angon wedhus, lho. Terus dagang. Kerja. Jadi orang kok butuh duit terus menggandakan uang. Butuh duit menggandakan uang, itu tuh Kanjeng Nabi, kuwi Kanjeng Dimas taat pribadi. Lagi no penjara wonge. Kerja ora kok mentang-mentang Nabi butuh duit karek ngatong. Allahumma duit, krotok-krotok-krotok-krotok. Pengen sate, Allahumma sate, glodak ngono. Kerja. Kanjeng Nabi dawuh, kana Adam harrasan wa kana Daud najjaran wa kana Musa mukabbisan wa kuntu tajiran. Nabi Adam itu petani, pekerja. Nabi Daud itu tukang kerja. Nabi Musa penggembala, peternak, kerja. Aku dagang. Ngono Kanjeng Nabi. Malah Kanjeng Nabi nek luwe niku lho. Mboten enten sing didahar nang luwe, mados watu. Talekke ten madarane set nggo ganjel. Sampeyan luwe dilu ing gremeng. Timpet, kaya aku ngene iki urung dikei mangan jane ya luwe. Tampet. Ora sampai ganjel watu ae kok. Kanjeng Nabi itu manusia. Ya punya sifat basyariah, punya sifat manusia. Kanjeng Nabi nggih nate salat subuh karipan. Saman dereng nate pireng hadise nggih. Sepulang dari salah satu ghazwah peperangan, Kanjeng Nabi kalih para sahabat niku capek, saya. Akhirnya istirahat di bawah Syajaratu Syaukah, di bawah pohon berduri. Mergo ampun meh mlebet waktu subuh mati nah. Wes iki timer iki, ora ngerti timer to, pewaktu 5 menit mati, 5 menit mati. Wes. Mergo niku wis meh subuh, Kanjeng Nabi mboten purun sare reban, kuwatir kebablasan. Akhirnya Kanjeng Nabi itu tidur sambil berdiri. Ya Bu, aku ngerti nek wong wedok seneng sing ngadeg. Akhire nglimpruk ora patek disenengi. Akhire Kanjeng Nabi niku sare kalih jumeneng. Cekluk cekluk. Tidur sambil berdiri di bawah pohon. Sahabat Bilal melihat Kanjeng Nabi seperti itu, tidak mentala. Gak mentolo iki lho. Terus diaturi, Kanjeng Nabi monggo panjenengan sare mawon, kula sing jaga. Mangke lek ampun manjing waktu subuh, kula gugah. Bener Bilal, saestu. Janji, suwer. Tenanan, sumprit. Nah, Bilal niku sahabat sing paling kuat melek. Pitung dino pitung bengi gak turu lho kuat. Mantan budak kulino diploro pitung dino pitung bengi gak turu kuat Bilal. Kanjeng Nabi percaya. Akhirnya Kanjeng Nabi sare, sahabat-sahabat liyane derek sare sing jaga Bilal. Nah, durung sampai masuk waktu subuh, Bilal ngelimpruk. Kelimpruk ora sadar turu pisan. Begitu masuk waktu subuh, situk-situk gak ono sing melek. Ngantos rengenge wis muncul kira-kira jam setengah pitu. Wis rondok mentor-mentor nggih. Yang bangun pertama kali siapa? Kanjeng Nabi. Bilal ngorok. Digugah kali Kanjeng Nabi. Bilal, Bilal, geragapan. Ma wa'adtani ya Bilal. Apa janjimu ke aku? Katanya mau bangunin aku. Lah kok malah turu? Ngapunten Kanjeng Nabi, ngapunten. Kula mboten sadar. Jadi saklawase mboten nate ngoten niku Bilal. Pancen karo Gusti Allah digawe ngono, ben kenek dienggo conto wong babatan. Setengah pitu lebih. Iki lho sampean rontok mundur. Sakno kono lho. Ngedang-dangi kae. Asline kae yang pengen nyawang aku. Nyawang sampean wis rontok blenek kok sampean. Halo, halo. Jadi wes jam setengah pitu lebih, terus Bilal didawi. Bilal, dalam, azan, gih. Berarti azan subuh setengah pitu luwe, cara kene lho. Iki azan subuh paling siang dalam sejarah. Setengah pitu luwe kok. Langsung Kanjeng Nabi kalih para sahabat salat subuh berjamaah kawanan lillahi taala. Boleh, boleh dengan syarat satu, karipane kompak. Saurunge subuh turu kabeh, begitu masuk waktu subuh sitok-sitok gak ono sing melek. Melek-melek wis kliwat srengenge wis muncul. Dua, karipane gak maksiat. Mari perang, mantun ngaji. Mantun napa-napa. Nek karipane bar ajep-ajep. Pentungi malaikat. Karipane bar ndelok tayub. Kalungan sampur mek ngawene ngene. Dadi ngene le. Kula sampean niki menungso, Kanjeng Nabi ya menungso, menungso dikongkon nyonto menungso nyambung. Padha karo kucing dikongkon nyonto kucing ngono ku nyambung jenenge. Nenek kucing kon nyonto pitik ya ora nyambung. Eh kucing mangano nyonto pitik, kucing delok pitik mangan cuk. Nah, kucing delok pitik mangan cuk. Pitike duwe cucuk. Nah, kucing akhirnya tiru nek mangan model ngono ya bundas kabeh cangkeme. Kula sampean iki wong Kanjeng Nabi wong, dudu jin. Umpama sampean iki kon nyonto jin bingung. Woi. Embo ra nyaut tok. Kanjeng Nabi ya dudu malaikat. Umpama kula sampean dikongkon nyonto malaikat, ya bingung, ora cocok. Kula sampean butuh mangan malaikat ora mangan, kula sampean butuh ngombe malaikat ora ngombe, kula sampean butuh turu malaikat ora turu. Kula sampean butuh duit malaikat nek ora duit ora gigrek. Wong babatan butuh rabi, nah malaikat nek ora wong wedok ora tau nang sengkring-sengkring. Krenyang-krenyang blas biasa. Wong kene ketok bokong gede plorok ngono. Sampean misalnya kongkong nyonto Superman yo ora iso. Superman miber, sampean piye nek miber? Sampean mana Superman yo gak patek waras. Nganggo katok kono njaba. Ndek kowe ra entuk ngalih mundur iki, ra entuk mundur, ngalih pindah rene, pindah rene. Pindah rene, pindah rene. Pindah rene. Angel mentatanane. Sakno kene iki lho. Ku yo ngono sing ngongkon manggon kono ya sapa? Lah wis kono nyelempet-nyelempet nang kono ora apa-apa. Nah ngono ngalah timbangane engko diantemi karo paving kae sampean tambah lara engko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi nek menungso nyonto menungso niku pas. Kayak salat jamaah, makmume menungso, imame ya menungso. Umpama sampeyan yo salat jamaah nek sing dadi imam malaikat Jibril remek sampeyan. Jamaah salat Isya, imame malaikat Jibril. Rakaat pertama bar Fatihah, maca Quran, khatam. Rakaat kedua bar Fatihah, maca Quran, khatam. Nah, malaikat orang duwe kesel. Malaikat ora tau kesel, mboten nate sayang, mboten nate pegel, gak tau lempok. Sampeyan tau krungu ana malaikat ijet. Ceramah ngene iki yo, jamaah sing rawuh menungso, sing ceramah yo menungso. Pas nyambung cocok. Umpama ki sing ceramah kok malaikat Izrail buyar tambah. Nek sing ceramah malaikat ya ora perlu nyawisi ngombe, mangan, berkat sangu, ora perlu, malaikat ora butuh ngono kuwi. Lah pengumuman, aku iki dudu malaikat. Dadi yo perlu. Jadi acara hari ini manusia ketemu manusia, majelis hari ini majelis kemanusiaan, bukan kemalaikatan, bukan kejinan, bukan kekewanan, bukan kesetanan, tapi kemanusiaan bareng. Saya ditambah yang adil dan beradab, 1, 2, 3, kemanusiaan yang. Nah, ini warga negara Indonesia yang baik. Kanjeng Nabi itu ya manusia, pernah lupa, nggih nate lali wong pancen menungso. Sholat nih Kanjeng Nabi nate lali hitungan rokaate. Waktu itu sholat duhur berjamaah dan masjid Kanjeng Nabi ngimami. Sing nonggone sof awal barisan ngarep sahabat-sahabat yang utama, sahabat sing pinter-pinter lunggu manggon sof barisan terdepan. Wis kaya ngene iki lah, sing nang ngarep dhewe iki mesti sing penting-penting iki. Ora penting ya dongsong nang isor wit ngono ae. Sampeyan yo kudu trimo mergo sampean ra patek penting. Wis ngono kuwi. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pokoknya sing top-top nih. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, niku ten gene barisan depan. Nah, pinter-pinter. Atau nonggone barisan kedua ki ana sing rapat tek pinter, jenenge Dzulyaden. Nek wong kene ngarani yo rontok goblok lah. Salat duhur entuk rong rakaat, Kanjeng Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngono. Lali Kanjeng Nabi. Lah sahabat-sahabat sing nosof awal iki mboten ngelingne nggih mboten negur. Nek cara wong babatan kan wis ngerti mesti subhanallah. Ngoten nggih? Niate zikir kalih ngelingke. Niki kok meneng? Nyapa kok meneng? Sungkan mosok Kanjeng Nabi kok ditegur. Sungkan. Wong pinter iki duwe sifat sungkan. Wong iki nek pinter, sungkanan modele. Najan disuguhi ngombe sak mene akeh, ya sungkan apa ngombe. Mergo pinter. Wong nek ora pinter ora duwe sungkan, disuguhi jajan iki adae wis nggo ngene. Entek mergo ora pinter. Dadi ra patek disungkan ngono iki. Nek pinter sungkan mbok disuku sakmene akeh ya utuh. Lah terus sahabat-sahabat yang pinter-pinter iki mikir arep dielingke piye wong Kanjeng Nabi. Jangan-jangan iki mikire ngene sahabat yang pinter-pinter. Jangan-jangan salat subuh iki saiki ana perubahan. Engko namek karek loro. Ada revisi. Oh iya duhur. Loh. Wong Kanjeng Nabi nate lali kok. Aku berarti kan bukti nek dudu malaikat. Buktine iki lali. Iki karepku muga-muga panitiane engko aja sampai lali. Sahabat yo mikir, jangan-jangan salat iki ana perubahan. Duhur nang karek loro. Kan pernah terjadi perubahan arah kiblat. Asale salat iki madhep Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ten Palestina. Pas Kanjeng Nabi sholat asar, wahyu turun, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ganti arah madhep masjidil haram kiblate Ka'bah. Iku di tengah-tengah sholat, pindah arah nih. Iki engko nang yok kejadiannya koyok kuwi. Mulane sahabat iki meneng. Nah, barisan kedua ana Dzulyaden sing rondok goblok mang, bengok. Ya Rasulullah, anasita amku siroti sholah. Kanjeng Nabi, sampean lali apa piye? Tomen awan saiki sholat diringkes, duhur karek loro. Kanjeng Nabi rumangsa gak lali. Jawab, manasitu wa maku siroti sholah. Aku gak lali, sholat juga diringkes, pancet, panggah, tetep, petang rokaat. Nah, wong goblok ini di jawab ngono ku dhek rumangsa bener kan tambah metenteng lho. ngomotot, wallahi ya Rasulullah, sholaita kada wa kada rokate ini, demi Allah, sama niki mang sholat duhur mek roro rokate, biasanya papat, niki mang mek loro. Akhirnya kan Nabi noleh dan gini Sayyidina Abu Bakar. Lah kok Sayyidina Abu Bakar sentuk toh? Noleh dan Sayyidina Umar yang Sayyidina Utsman yo sentuk. Langsung kan Nabi berdiri hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah dua rakaat. Jadi tetap empat rakaat. Iki hikmahe apa? Kesimpulannya apa? Ngene. Untung ana wong goblok. Lha iki umpama ora ning wong goblok, salat dhuwur saiki kacau, Bu. Oleh papat, oleh loro. Mergo Kanjeng Nabi tau dhuwur papat, tau dhuwur loro rakaate. Nah apa wae sing dilakoni Kanjeng Nabi dadi landasan hukum. Nah kacau saiki salat dhuwur. Misalnya ana makmum masbuk ketinggalan, budal jamaah nang masjid salat dhuwur wis mulai. Ndek keri, apa melok makmume bengok sik. Hey, iki luhure loro to papat yo. Enggak kacau. Mulane ternyata wong goblok iki penting. Dengan adanya orang goblok, kehidupan itu menjadi dinamis. Mulane ana sing pinter, ana sing dadi guru, ana sing dadi ana sing dodol, ana sing ya kaya ngene iki lah, ana sing ceramah, ana sing ngrungokno. Aku kon ceramah ijen nang kene dhewean, rawani. Ya wisin barang ngono. Mulane ana sing lara, ana sing dadi dokter, ana sing dadi polisi, ana sing dadi maling. Nek ora ana maling polisi ora ana gunane. Mulane maling ya penting. Bang, kita pengajian ini ki wangi wapi kabeh sing teko. Ya orang ini ki kadang ya sing nyopet barang. Mulane sama hati-hati nek nggawa barang. Kita copete ini ya kopian limpen ngono kadang-kadang. Ngono sing teko ya ora niat ngaji ora pengen nyetoti aku. Mulane manggon pinggir, mosok demek kok ora oleh, demek kok ora oleh. Apa tak gosong kabeh awakku. Mesti kawal bareng iso dicethoti. Samane modele nek nyawang aku ki tok apa tujuane. Modele kok. Dadi ana sing pinter, ana sing pinter dadi guru, sing goblok dadi murid. Ayo to nyaut, sing pinter dadi guru, sing goblok dadi mulane guru gak oleh goblok-goblok nomor. Wong iki nek seneng goblok-goblok no, kuwi malah ngetokno dekne kuwi wong goblok. Wong sing senengane goblok-goblok no, kuwi malah luweh goblok timbang sing digoblokno. Ana guru mulang murite, nang murite gak ngerti-ngerti, gak paham-paham, gurune muring-muring ngamuk. Terang no bulak balik sih orang ngerti ya, jelas no kau yang ngono sih orang cetok murid goblok, cari guru nih, Pak, nek aku orang goblok, sampean rada di guru, sampean dadi guru oleh bayaran, kau mergoan neng wong goblok kau aku ngeniki Pak, niki jenenge lak pinter murite atau timbang guru nih, lah ono sing loro. Akhirnya terus ana dokter, ana sekolah kedokteran, ana farmasi, ana obat-obatan, muter kehidupan. Lah menungso niku mesti duwe lali. Nek kula sampean iki malah akeh salahe. Nek Kanjeng Nabi mek dikei sifat lali, mboten enggak ada salah, lali. Nek kula sampean kathah salahe. Nggih mboten? Mergo menungso, mergo uwong, Bu. Maka nenek bojomu salah, ojo mbok celatu. Mergo bojomu kuwi uang. Nek bojomu salah di sepura Bu. Soale bojomu uang. Lah uangnya mesti ono salah. Sama nek pengen bojo sing ra ono salah. Ojo rabi uang. Ya debok kita telaten ono. Sopo ngomong anyep? Ya kempit terus lak suwe-suwe anget kok mbantah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hei, namanya wong, Bu. Ora ana sing sempurna, mesti ana kekurangane. Kadang oleh ngene-ngene gak oleh ngono-ngene, Pak. Sampe nek golek bojo wong wedok sing komplit, lengkap, jangkep ora ngira nemu. Wong wedok iki kadang oleh ngene-ngene tapi gak oleh ngono-ngene. Ana sing rupane ayu, tapi oleh ayune tok. Ayu tapi loro-loronen. Angger bar tinggo nyontekno. Angger bar tinggo nyontekno. Mlakune sampe ekeh-ekeh. Ayu tapi loro-loronen. Ana sing rupane elek, sewehat, nang kuat, sapa-sapa digotong iki kabeh. Gak tau lara. Sewehat, sambar bledheke murup kok. Kulite teko logam. Ngono lho Pak, wong wedoke kadang rupane ayu tapi gak iso masak. Adeng yo sanget. Jangan yo ampang, nyambel yo cemplang. Rupane ayu sambele gak enak. Jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Ana rupane welek tapi nek adeng jos. Adeng buket nyambel pliket. Rupane ayu nek masak gak enak, jangan lihat masakannya, lihatlah wajahnya. Ngono Bu nggih? Pak. Kok ora gatekno to? Rupane ayu tapi sambele cemplang. Ya jangan lihat sambelnya, lihatlah rainya. Rupane elek lek nyambel enak, jangan lihat wajahnya, lihatlah sambelnya. Maka kamu akan berkata, oh sayang, ternyata sambelmu lebih cantik daripada wajahmu. Ngono. Padha Bu, sampean golek wong lanang sing komplit pepek ra ngira nemu, kadang wong lanang rupane ganteng tapi ra gablek duit. Ana sing sugih duwite akeh tapi gudiken. Kukur-kukur. Gawe ana sing gak wedi dhuwur gagah tawa tapi lemes oleh dawane tok nang gilur-gilur. Ana sing cilik endik metekel tapi pawinter penekan. Gandul-gandul. Angger gak dihoncetno ya ora medhun. Ya ora mesti. Wong lanang iki kadang iki apa to sing diguyu? Ora patek setia tapi duwe akeh. Telung dina lagi mulih, tang dina lagi mulih, tapi ya brek brek brek duwe. Ana sing setia nang dindi sampean didampingi diterno, tapi ora ndek duwe. Nang toko diterno, becek buah diterno, nang pasar diterno, tapi ora ndek duwe wong ngetero sampean terus. Kalian sampean ndonga ya aja lebay, Bu. Ya Allah. Jadikan suamiku setia selalu mendampingiku seia sekata sehidup semati, selalu mendampingiku selamanya. Ditakdir nang ngono tenan yo tambah lara sampean. Adus dibaturi, ngising dibaturi. Aja lebay dadi wong. Wong lanang ora patek setia titik-titik rapopo. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki Bu sing penting ini. Nah, mulane Kanjeng Nabi kena dicontoh pancene wong. Nabi Isa ora kena dicontoh, Nabi Isa sifat basyariyah gak ketok. Nabi Isa gak tau lali. Lho, wong nang gak tau lali malah kaya dudu wong to. Nabi Isa ki nek diapusi, dibujuki, dibohongi dadi. Ana wong wedok nggendong bayi ditutupi. Ketemu Nabi Isa ditekoki, "Bu sing digendong iki apa?" "Watu niki, langsung dadi watu anake." Nabi Isa yang ngono, ana wong sugih, mbok dhuwit akeh, petuk Nabi Isa. Oh gak suwe ana wong melarat, sing sugih diomongi. "Pak ngusakno Pak, wong melarat iki kaya ana dhuwit. Kula mboten gadah dhuwit belas, lep entek ilang dhuwite." Ini Nabi Isa. Ana wong wedok nyelatu bojone, wong lanang nang genah mangan gak lawe enak ya ma, padahal ngekek dhuwit lo pira ngono kok mbak mikir ta dadi wong lanang wong wedok bingung ra karo karo ngubetno dhuwit, blonjong ini ngono ya salah. Terus lah terus sing bener dadi wong wedok mbok kongkon piye? Wong urip rumah tangga ya ora ngono, ya kudu padha pengertene. Anjane sampean ra tau ngalami dadi wong wedok kok ngertine sampean ngene. Lah konangan Nabi Isa dituturi, "Bu, aja wani karo wong lanang kualat lho ya." Lah kok mbak entah, kualat-kualat tae. Langsung mati nonggon wong wedok. Iki slamet ora dadi umate Nabi Isa. Ya kok umate Nabi Isa, dudo kabeh. Lah langganan dicelathu kok. Nek Kanjeng Nabi mboten biasa. Mulane kena diconto. Lah terus lakal bashar menungso tapi gak kaya menungso, soalnya Kanjeng Nabi ku mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan bareng saya ini ditambah yang maha esa 1, 2, 3 ketuhanan. Makasih podo endele mana lo? Kalian nih, makasih podo endele. Ayo edan bareng ayo. Ayo saiki tak tekoki ya. Jawab. Jenengan percaya kali Gusti Allah napa mboten? Percaya kali Gusti Allah mboten? Sampun nate sumerep Gusti Allah napa dereng? Kok percaya? Percaya wontenipun malaikat Izrail napa mboten? Sampun nate ketemu? Sinten sing pengen cepet ketemu ngacung tak fatihai. Halo. Percaya alam kubur napa mboten? Banteri percaya alam kubur napa mboten? Sampun nate mriko? Rencanane kapan? Percaya wontene malaikat mungkar nakir napa mboten? Wonten sing gadah nomor HP-ne? Mana sing banter? Percaya mboten nek ngaji ngeten iki angsal ganjaran. Terus ganjarane rupane piye? Ijo, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kuwi balonku ada 5. Percaya dinten kiamat napa mboten? Tanggal pinten? Ayo saiki pikir, pikir. Percaya nyang Gusti Allah padahal gak tau weruh. Percaya ana malaikat Izrail ra tau ketemu. Percaya alam kubur urung tau rono. Percaya mungkar nakir, ora kenal. Percaya dina kiamat, ora ngerti kapan. Kok iso percaya? Soale sing nggawa kabar kuwi dudu menungso sembarangan. Yang membawa berita itu manusia istimewa yang bisa bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Bareng. Allahumma shalli ala Muhammad. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Nek mumuni Allah kaya wong sambat kakean utang ngono model ya. Apa saja yang disampaikan Rasulullah itu bukan dari kehendaknya sendiri, bukan kemauannya sendiri, tapi sedoyo berdasarkan wahyu petunjuk saking ngarsanipun Gusti Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, terus Kanjeng Nabi niku akhlaknya mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Gusti Allah yang ngelem. Kanjeng Nabi diutus niku nggih li utami mama karimal akhlak. Nyempurnakno akhlak-akhlak sing mulya. Bu. Wong dikon sabar, dikon ikhlas, dikon neriman, zuhud, wirai, akhlak. Nilai ini menungso niku saking akhlak. Halo. Nilai ini menungso ora teko potongan, ora teko pawaan, ora teko bodi, ora teko prejengan, ora teko donya, ora teko ilmune, ora teko pangkate, jabatane, tapi teko akhlake. Dari akhlak lahirlah takwa, dan takwa ini derajat tertinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Inna akramakum indallahi atqakum. Mula lek wis ngomong takwa, profesi uga penting. Wis sampean dadi apa ae ora penting. Wis dadi wong tani, dadi pedagang, dadi guru, dadi polisi, dadi tentara, dadi kiai, bunyai, ustaz, ustazah, dadi pejabat ora penting. Sing penting takwane. Paham? Paham? Artinya profesi itu alat untuk meraih takwa. Dadi apa wae iso jalaran iso jalari takwa. Halo. Ngene lho ngene, sekangelan ngekeki keterangan sampean nih. Ibadah sing paling ngasilno ganjaran gede niku sesuai karo profesi. Nek bener, nah kuwi jenenge takwa. Kiai ibadah apa? Yo pengajian, yo wiritan. Guru ibadah apa? Mulang intisarul ilmi, nyebarno ilmu. Pedagang ibadah apa? Dodolan sing jujur. Kuwi sing ganjarane gede. Woi. TNI ibadah pertahanan. Polisi ibadahnya keamanan. Ngono. Sing ganjarane gede. Piye wilayah Patihan Rowo ki aman, Kamtibmas. Aman dari tindak pidana, tindak kriminal. Iku ganjarane polisi sing paling gede. Nek saiki nek Kapolsek bendino kon poso ae. Umpamane lho. Kapolsek ki lho nang poso ae. Eneng wong kehilangan sepeda motor, lapor komandan. Saya kehilangan sepeda motor. Aku lemes kok. Ini malah posone Pak Kapolsek gak diterima ambek Gusti Allah. Sing penting aman, wis to, poso arang-arang gak apa-apa, Dan. Tapi nek wilayah hukum kecamatan kene iki aman, lah Pak Kapolsek ganjarannya paling gede. Paham nggih? Paham nggih? Lah nek pejabat, Pak Lurah, Pak Camat setempel tanda tangan keadilan. Pak Camat anggur bengi kon tahajud wiritan muter tasbih wer wer wer wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer keselen akhirnya no kantor kecamatan kawanan urusan masyarakat sak kecamatan urusan pemerintahan kecamatan berantakan semrawut kacau iki tahajude Pak Camat ra diterima wiritane Pak Camat ra diterima mulane Pak Camat tahajud arang-arang ae. Sing penting urusane masyarakat itu beres, pajak beres. Ra paham ya wis, pokoke tak terangno ngono. Lah nek wong sugih ibadah apa? Wong sugih ku ibadah nyumbang bareng. Pisan kas wonge ben krungu, wong sugih ku ibadah krungu nggih sugih. Kula niku ben dinten ten griya enten tamu. Nek kula ten griya nggih panggih, ngeten niki kula ra ning omah ya petuk, tapi ya petuk. Asisten betul, konco-konco yang pun enten bagian ni. Nek kulo tenggriyong gak panggil, macam-macam tamu ni. Enten tamu wali santri, enten tamu jaluk jadwal ngaji, enten tamu jaluk suwo. Enten mawon, nate enten tamu ni sugih pak. Aku lo ngarani sugih, mobile Range Rovers. Saman ra ngira ngerti mobil ra ngira ngerti, ngertimu pickup kuwi lo. Nyapo tak sebut no merek barang is. Pokoknya mobil larang lah. Regane 5M lebih enggak larang. Enggak wong sugih masuk duwe. Ngono lho. Akhire kula jak keliling pondok. Kan nggih pas bangun kula terus bangun fisik niku. Niku pas bangun 3 lantai kanggo Madrasah Diniyah Putri. Kula jak keliling. Sabene pun nate mriku. Iku mun kali kedua. Wong gobek-gobek luar biasa Pak Kiai perkembangannya cepet. Ini bangun lagi sini dulu belum ada, sekarang ada ya. Saya doakan mudah-mudahan cepat selesai Pak Kiai. Akhirnya aku ngomong, aku ora butuh dongamu. Entak jak keliling rumah sana tak kon dongakno ngono Pak Kiai. Nek perkara ndonga aku ya iso ndonga dhewe. Wong sugih kok ndongakno ngerusak hadis. Lho hadise cetho. Tiwamu dunia bi arbati asya, tegaknya dunia karena empat perkara. Satu, bi ilmil ulama, ilmune ulama. Berarti ulama ibadahnya nganggu ilmu. Dua, bi adlil umara, adile para pemimpin, para pejabat. Ibadah pemimpin, ibadah pejabat nganggu keadilan. Tiga, bisa khawatil agniya, kedermawanannya, lomane, sumbangane, orang-orang kaya, wong sugih ibadahe nyumbang. Lah sing donga bi ta'watil fuqara, dongane wong melarat. Sing sugih nyumbang, ha wong sugih kok ndongakno, ngerusak hadis. Mulane wong sugih wiridane ora kok ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir. Mboten. Wong sugih niku wiridane ya wesi ya semen ya boto ya pasir ya wesi ya semen ya boto ya pasir ya koral ya kayu ya genteng ya keramik ya cek ya giro ya rekening ya transfer. Wong sugih dongakno. Ra mandi dongane wong sugih. Paham mboten? Paham apa wong diomongi omong-omong dhewe kok paham, paham tekan ndi kok. Eh wong aku ngomong ngono omong-omong dhewe mbek kancane kok ngomong paham. Wong koplak kuwi jenenge. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane ya usaha ya ndonga, ya ndonga ya usaha. Halo, usaha tanpa doa kesombongan, doa tanpa usaha kebohongan. Wong usaha tok gak gelem dongo sombong, dongo tok gak gelem usaha omong kosong. Ono bocah pondok, ada pondok, cah pondok, no pondok pesantren. Wayah ujian, pengen bijine apik, pengen lulus, ra gelem belajar, ra gelem sinau, wiridan. Iki siji mesti gak lulus, loro mulih dadi dukun. Wiritan ya wiritan, tapi tetep sinau, tetep belajar. Ngono lho. Nanti kali ana wong lanang pengen duwe anak, sing wedok gak diapa-apakno, di-Fatihah ya. Dadi angger bengi sing wedok wetenge dibuka sret Al-Fatihah. Gak diulek-ulek blas. Sesuk yang ngono nek dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Ben dino Al-Fatihah. Saged meteng napa mboten? Napa iso langsung tak praktekno saiki. Sing wedok sakmene akeh kok Al-Fatihah pelentu. Lah nek bangun masjid iku kudu ana kiyaine sing bagian ya hadi ya alimu ya khabiru ya mubin. Ya latif lam yazal ultuf bina fi ma nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ana kiai sing bagian ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif engko suwe-suwe ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. Ha wong sugih ngirimi dana. Lah ngono-ngono kae bagian nyambut gawe kerja. Ora duwe kok. Kerja ngono ora ndonga tok. Anggitmu bangun masjid ditakbiri Allahu Akbar menara glodak ngono. Regeten aku. Wae ra melok ngundang ra usah cerewet. Mumek ta. Nah, terus nomor loro saiki kula sampean didadekno umat terbaik. Khairu ummatin ummatan wasaton, umat tengah-tengah. Kita umat Islam ini umat terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Tengah-tengah, mulut diarani umatan wasaton, wasat di tengah-tengah, wasat, wasit, wasit ini nggak boleh memihak, tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lunak, dicocok, karo modele bangsa Indonesia, jodoh ini tengah-tengah. Indonesia pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi, DITII, mau dijadikan negara Islam, raiso, rajodoh. Pernah dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis, raiso, rajodoh. Jodohnya yang ada tengah-tengah, negara kesatuan republik. I jodoh ini, yang berbineka tunggal. Nah kita ini umat sedengan, sama tak ceritanya ya. Nek umatnya Nabi Isa aku ekstrim, kaku modele. Nek umatnya Nabi Musa terlalu lemes. Ini contoh masalah nikah. Umatnya Nabi Isa, wong rabi wis sak lawase me oleh sepisan tok. Seumur hidup nikah cuma boleh sekali sampai mati enggak boleh nikah lagi. ekstrim umat Nabi Isa. Dadi lanang wedok isuk kon nikahan, sore sing lanang mati, sing wedok dadi rondo sak lawase urip sampai mati gak oleh rabi meneh. Ekstrim. Sopo ngomong nek gatel piye? Ya dikukur. Gatel kok piye? Ekstrim. Umat Nabi Isa, lanang wedok isuk nikahan. Bengi sing wedok mati, sing lanang duduk sak lawase sampai mati gak oleh rabi meneh. Ngono lho. Kaku ya sebetno cagak listrik ngono to piye kok. Gregeten aku. Bantah. Nek umate Nabi Musa masalah nikah bebas sak kuate, sak katoke, sak pukleke gegere. Kuat 5 rabi 5. Kuat 10 rabi 10, kuat 50 rabi 50, kuat 100 rabi 100, kuat 500 rabi 500. Bojo 500 ngudar kabeh. Nek umate Kanjeng Nabi tengah-tengah oleh rabi siji, oleh luweh teko siji tapi dibatesi maksimal 4 paling akeh. 4 sek kurang rabi yo jaran. 4-4-nya dengan syarat 1 kudu wani karo mbok tuwa. 2 kudu ndablek. 3 kudu adil. Misalnya ibu-ibu kene iki nek dipamiti karo sing lanang misalnya, "Bu, aku tak rabi maneh yo." "Gak popo, Pak. Lek sampean wis niat tenanan, sing penting sampean adil. Terus syaratnya meneh, Pak, aku pateni dhisik." Mana contoh ya, umat Nabi Isa ku ekstrim. Sowan kiai umat Nabi Isa gak oleh nggawa-nggawa, gak oleh ngamplopi. Yo ora oleh nggawa gula, kopi, ora oleh nggawa buah, parsel, ora oleh ngamplopi. Katik sowan kiai nggawa-nggawa, ngamplopi, dosa. Selamat aku ora menangi. Mulane dadi kiai zaman Nabi Isa melarat-melarat. Ngomong sowan ora oleh nggawa apa-apa kok. Nabi Isa dhewe nabi sing paling melarat, omah ra duwe, bojo ra duwe. Somben no akhirat digedalil ambek nabi ambek Gusti Allah. Nabi Isa nggo dalil kanggo wong melarat-melarat sing ndablek-ndablek. Mergo Nabi Isa paling melarat. Eneng wong kene misale melarat ora gelem salat, ana pengajian ora gelem teko, takoni ambek Gusti Allah. Nyapa kowe urip ora gelem salat, pengajian ora teko, kula melarat, kula nyambut gawe ngaji ora mangan. Mulane kula mboten salat. Jadi Gusti Allah melarat ndi kowe ambek Nabi Isa? Oh Nabi Isa melarate ngono sik salat sik ngaji kok. Ngono. Malaikat kepuki ngono iki wong babatan iki. Dadi kiai zaman Nabi Isa gak puenak, sowan kiai gak oleh gowo-gowo, gak oleh ngamplopi. Lek zaman Nabi Musa, umat Nabi Musa, sowan kiai wajib gowo-gowo, gula kopi parsel buah wajib ngamplopi. Sowan kiai umat Nabi Isa sowan kiai kok gak nggowo-nggowo, gak ngamplopi, dosa. Nek iki aku setuju. Nek umate Kanjeng Nabi tengah-tengah, sampean sowan kiai nggowo-nggowo ya kenek, ra nggowo-nggowo ya kenek, tapi sing apik nggowo. Iki sedengan, sowan kiai ngamplopi ya oleh, gak ngamplopi ya oleh, sing apik. Kaya ngene iki ya misale ngundang kiai kon ceramah, nek umat Nabi Isa gak oleh berkati, gak oleh nyangoni. Ngundang kiai kon ngaji, kon ceramah, kok berkati, nyangoni, dosa. Gak penak, gak penak. Gak cocok blas. Nek umat Nabi Musa ngundang kiai kon ceramah kon ngaji wajib berkati, wajib nyangoni. Gak berkati, gak nyangoni, dosa. Nah, nek iki cocok. Nek umat Kanjeng Nabi iki tengah-tengah, ngundang kiai kon ngaji kon ceramah berkati ya oleh, gak berkati ya oleh, sing apik nyangoni kenek, gak nyangoni kenek, sing apik. Kaya ngene iki misale gak disangoni, gak apa-apa nek mentolo. Ora diberkati ora disangoni tenan. Insyaallah rong dino ngkas panitiane mencret kabeh. K Kita itu tengah-tengah, maknanya tengah-tengah ini ya. Menjaga keseimbangan antara urusan dunia ambek urusan akhirat, antara hablum minallah ambek hablum minan nas. Taman ibadah nang Gusti Allah apik ya poso, ya salat, ya sedekah, ya haji, tapi karo dulur gara-gara dum-duman warisan katek sithik gak rukun. Enten mboten? Enten. Karo tangga gara-gara buah balike gak imbang gak rukun. Enten mboten? Entan, aku ngerti iki wonge ya teko. Wonge nganggo gedung rupane ireng. Alah rasa mbok duduli kancamu. Wis nek didelok dhewe-dhewe kudungmu rupane piye? Gua ibadahe sama sampai dulur rukun, sampai konco rukun, sampai tonggo api, tapi ora sholat, Ramadan ora poso. Yang gua, ui, ui. Tadi ono sing ritual, ono sing sosial. Ngake ganjaran ibadah sosial, bu. Anggitmu ibadah mau wiritan tok mboten, sampai nyapu neng omahe sampean dhewe wi ganjaran ini padha karo nyapu no Masjidil Haram. Eh, engko mulih kok kene ndo nyapu kabeh. Eh, clonone bojomu saponi kabeh ngono. Clono kok morat-marit nyaponi Masjidil Haram. Mosok Masjidil Haram kok ana katok amoh ngene iki. Lha apa maneh wong wedok nang bojo masyaallah ganjarane ngladeni mangan ngombe, kowe ngethuki ngombe lho, Pak, monggo ngunjuk. Terus bojomu ngunjukno sarung. Nek kuwi bu, pengen disupura dosane gak kudu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mboten istighfar tok sing iso nyepura dosa. Sing iso ndadekno dosa disepura. Saman ketemu kanca, ketemu tangga, wajah disetel sing ajar, sumeh karo mesem. Kuwi dosa-dosa di ngapura Gusti Allah. Ditakoni, ndak pundi bu, badhe ten toko. Lho, wajahe disetel ajar karo guyu, dosa disepura. Ora perlu istighfar, badhe tindak pundi bu? Astagfirullah robbal baraya. Ora perlu ngono kae. Wajahmu setelan sing sumeh, sing sareh, ajer disepura dosa. Halo. Halo. Paham mboten? Wong lanang yo ngono, Pak. Saman kok iso sabar diseneni bojo? Dicelatu bojo kok iso sabar, lungguh. Kuwi lungguhmu padha karo iktikaf nang Masjid Nabawi. Mulane lek tepak dicelatu karo bojo kuwi ora usah bantah. Dadi rame. Bojo kok etek-etek nang lungguh nawaitul iktikafa fi Masjid Nabawi. Enteni sak rampunge. Soale eneng wong wedok yen wis kadung ngomel ra iso leren. Muni terus. Leren-leren ini nek turu. Nyuwis turu ngono ku melek iso nerusno neh. Enten sing ngoten niku ki wonge nganggo kudu abang wonge. Kudunge abang. Wonge yang guyu. Rumangsa aku banget. Halo. Halo. Terus napa mboten? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis jam 5, Ibu. Yo wes. Pokoke yo apik ambek Gusti Allah, apik ambek sak padha-padha. Lho, mulane, Bu. Rungokno to. Dikongkon rukun. Ndonga kaya apa kira disembadani Allah. Lek desa kono kuwi ana wong sing congkrah. Angger bengi istighosah, tapi masyarakate gak rukun, masyarakate akeh sing congkrah. Gak kira diterima Gusti Allah. Wis to, ora usah istighosah, janji masyarakate guyub rukun, rahmate Allah diparingno nang gone masyarakat kono.